bertemu tanpa rencana. Di satu kota ku mengenal dirimu. Ku ingat wajahmu. Seminggu sudah kita saling mengenal. Ada suatu getaran. Ku coba kuungkapkan isi hati kepadamu. Dan sekarang kau telah menjadi bagian hidupku. Sekarang kau tempat berbagi hati dan hidupku. Kau telah alirkan cintamu sampai ke jantungku. Show.